ku hilang ingatan. Pikiranku membunuhnya. Bisikan naluri batinku, serukan hasrat milikimu. Meski nyawa pun taruhannya, tegakkan dapatkanmu lagi. Biarlah tarikan nafasku menyentuh ke dasar jiwamu. Biarlah langit jadi saksinya, akulah singgah sana cinta. Ku yakin kau masih bisa mencintaiku lagi. Meski kau tak coba untuk berpaling, demi niat suciku, ku rela kau buatku tersiksa. Segera puas menamamu. Bisikan naluri batinku, serukan hasrat milikimu. Meski nyawa pun taruhannya, tegakkan dapatkanmu lagi. Biarlah tarikan nafasku menyentuh ke dasar jiwamu. Biarlah langit jadi saksinya, akulah sudah salah cinta. Tarikan nafasku menyentuh ke dasar jiwa.